pendengki lihat kelebihan orang lain malah jadi siksaan bagi dirinya. Siksa karena dia tidak rela orang lain punya kelebihan. Kesiksa karena dia ingin kelebihan orang itu hilang. Kesiksa lihat kelebihan orang bagi pendengki karena dia akan dilaknat oleh Allah yang membagikan kelebihan dan kita tidak rela. Kan yang ngasih kelebihan satu sama lain cuma Allah, benar? Kemudian kita dengki, kita tidak suka si ini pintar, kita tidak suka si itu berprestasi, kita tidak suka si itu punya rezeki, kita tidak suka si itu hafal Al-Quran. Makin tidak rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada hambanya, nah dia pendengki, dia akan dapat laknatnya, kemurkaan Allah.